Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dan disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan hadis yang mengisyaratkan makna yang disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakam dalam Mandumah Subulus Sawiyah yang menyebutkan tentang pertemuan kaum mukminin dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Jannah. Disebutkan dalam hadis rincian dari hal-hal yang tadi pada peristiwa itu. Namun hadis tersebut dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilatul ahadis ad-da'ifah, dalam da'if at-targhib, demikian pula da'if at-tirmizi, da'if Ibnu Majah, dan di dalam sanad dari riwayat itu ada seorang yang bernama Abdul Hamid bin Habib Ibn al-Ishrin, ya. Dia seorang juru tulisnya Al-Imam Al-Auza'i. Berselisih para ulama tentang orang tersebut atau perawi tersebut. Ya. Walhasil, Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis tersebut. Namun, sebagian yang lainnya menghasankan, ya, seperti yang disebutkan dalam tahqiq atau takhrij hadis kitab Ma'arijul Qabul. Ya. Dihukumi dalam riwayat tersebut dihukumi hasan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu tidak hanya, atau kaum mukminin tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam al-jannah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Allah Subhanahu wa taala juga dilihat pada kesempatan yang lainnya. Yang pertama adalah pada saat peristiwa syafaatul uzma. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam riwayat itu dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Abi Asim, demikian pula Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dalam hadis syafaatul uzma disebutkan dalam lafadznya fayang taliku, ketika Nabi alaihi salatu wasalam diminta oleh manusia untuk memberikan syafaat agar disegerakan hari pengadilan, maka beliau pun berangkat. Fayati Jibrilu Rabbahu Tabaraka wa Ta'ala, maka malaikat Jibril mendatangi Rabbnya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayakullah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, I'zan lahu wa bashirhu bil jannah, berikan izin kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan al-jannah. Bayang taliku bihi Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril pun berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhirru sajidan qadra jum'atin, maka beliau pun menyungkurkan diri dalam keadaan bersujud seukuran masa satu Jumat. Ya. Wayakullah azza wa jal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, irfa' ra'sak wakul yusma' wakul tusma' washfa' tushafa', angkat kepalamu, berbicaralah, ya, engkau akan didengar, dan berikanlah syafaat, engkau telah diberikan hak untuk memberikan syafaat. Qala fayarfa'u ra'sahu, maka beliau pun mengangkat kepalanya. Fa'idha nazara ila wajhi rabbihi azza wa jalla kharra sajidan. Maka ketika beliau melihat kepada wajah Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka beliau kembali menyungkurkan dirinya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadra jum'atin ukhra, seukuran satu Jumat yang berikutnya. Syahidnya di sini adalah pada lafaz fa idza nazara ila wajhi rabbih azza wa jalla kharra sajidan. Ya. Maka ketika beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau melihat wajah Allah Azza wa Jalla, lalu beliau kembali menyungkurkan dirinya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada saat kaum mukminin atau manusia diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya. Ya. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya manusia bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri?" Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan pada malam purnama? Ya. Maka para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah. Hal tudaruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahab?" Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari yang di bawahnya tidak ada awan? Qalula. Maka mereka mengatakan tidak. Fa innakum tarawna kadzalik. Maka demikian pula kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian keadaannya, tidak berdesak-desakan. Yajma'ullah an-nasa yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan manusia pada yaumul qiyamah. Fayaqul, maka Allah berfirman, "Man kana ya'budu syai'an falyatabi'hu." Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah dia ikuti sesembahnya itu. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syamsa. Maka orang yang menyembah matahari, dia akan mengikuti matahari. Wa man kana ya'budul qamar al-qamar. Orang yang menyembah bulan, dia akan mengikuti bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budu tawagit tawagit. Dan orang yang menyembah tawgut, dia juga akan mengikuti tawgut. Segala sesuatu yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha. Dan yang tersisa adalah umat ini, dan pada saat itu masih tercampur dengan orang-orang munafik, ada dari kalangan orang-orang munafik. Fayatihimullahu ta'ala fi suratin ghaira suratihi allati ya'rifunahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam bentuk yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Fayaqul, maka Allah berfirman, "Ana rabbukum." Aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun na'udzu billahi mink. Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Karena yang dihadapannya bukan yang mereka yakini, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna azza wa jalla. Ini adalah tempat kami sampai Rabb kami Allah Azza wa Jalla datang kepada kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, maka apabila datang Rabb kami, niscaya kami akan mengenalnya. Fa ya'tihimullahu Azza wa Jalla fi suratihi allati ya'rifunahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang dalam bentuk yang mereka kenal. Fa yaqul ana rabbukum. Maka Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Fa yaqulun, maka mereka mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu, kemudian mereka pun mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah, riwayat dari Abu Qurrah dari Jabir bin Abdullah, disebutkan dalam lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam riwayat itu, fayaqul ata'rifuna Allah azza wa jalla in ra'aytumuhu. Apakah kalian akan mengenal Allah azza wa jalla ketika melihatnya? Fayaqulun na'am, maka manusia mengatakan iya. Ya. Fayaqul kaifa ta'rifunahu wa lam tarauhu? lalu bagaimana kalian akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Mengenal kalau itu Allah dalam keadaan kalian belum melihatnya. Maka mereka mengatakan, na'lamu annahu la adla lahu. Kami mengenalnya karena tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatajalla tabaraka wa ta'ala fayakhiruna lahu sujada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, maka mereka pun menyungkurkan diri, bersujud di hadapan Allah azza wa jalla. Ini yang berikutnya. Ketika manusia diperintahkan untuk mengikuti sesembahannya. Yang berikutnya adalah pada saat Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan syafaat untuk dibukakan pintu surga, pintu al-jannah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abi Nadrah, ya. Beliau mengatakan khotobana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkhutbah, ya, di hadapan kami. Maka beliau mengatakan qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ma min nabiyyin illa walahu da'watun ta'ajjalaha fid dunya. Tidaklah ada seorang nabi melainkan dia memiliki doa yang mustajabah, ya, yang disegerakan doa itu diucapkan ketika di dunia. Wa inihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku simpan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku pada yaumul qiyamah. Fa'ati babal jannah fa'akhudhu bi khalqatil bab fa'aqra'ul bab. Maka aku mendatangi pintu surga, maka aku pun memegang gelang yang digunakan untuk mengetuk gerbang surga, ya. Kemudian aku ketuk gerbang itu. Maka dikatakan, man anta, siapa engkau? Fa'akul ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa'ati Rabbi wa huwa ala kursihi au ala sariri. Maka aku mendatangi Rabbku dalam keadaan Allah di atas kursi atau di atas singgasananya, sariri. Fayatajalla li Rabbi fa'akharru lahu sajida. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepadaku, maka aku pun menyungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam riwayat ini, ya, ada seorang yang bernama Ali bin Zaid dalam keadaan dia dilemahkan oleh para ulama, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang kaum mukminin berada di dalam al-jannah. Maka yang terakhir inilah di mana kaum mukminin merasakan itu merupakan nikmat yang paling besar yang mereka rasakan, yaitu ketika mereka memandang wajah Allah azza wa jalla di dalam al-jannah. Dan itu adalah al-mazid yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna, yaitu al-jannah dengan segala kenikmatannya. Yang kedua adalah ziyadah, yaitu memandang wajah Allah azza wa jalla. Sebagaimana yang disebutkan tafsirnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap qasidah al-Ha'iyah. Kita sampai pada bait yang ke-33. Berkata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, wa in takunil ukhra fawailun wa khasarah wa naru jahimin ma ashadda nakalaha. Apabila engkau menjadi golongan yang lainnya, maka sungguh celaka, maka sungguh merugi. Api neraka jahim alangkah beratnya siksaan yang ada di dalamnya. Lahum tahtahum minha mihad wa fawqahum ghawasin wa min yakhmumin sa'adilaluha. Mereka mendapatkan di dalam neraka, di bawahnya itu ada tikar yang berasal dari api neraka. Demikian pula di atasnya ada selimut yang berasal dari neraka. Ya. Demikian pula di atasnya ada api yang bercampur dengan asap sebagai naungannya. Ta'amuhumul ghislin fiha wa insuku hamiman bihil am'a kana kanan khilaluha. Makanan mereka adalah al-ghislin di dalam neraka. Apabila mereka diberikan minum, maka minuman mereka adalah air yang mendidih yang bisa menghancurkan isi perut. Ya. Amaniyuhum fihal halak wa malahum khurujun wala mautun kama la fanalaha. Angan-angan mereka di dalam neraka itu adalah mendapatkan kebinasaan, kematian dalam keadaan mereka tidak mampu keluar dari neraka. Demikian pula mereka tidak merasakan kematian sebagaimana mereka tidak akan punah di dalam neraka. Maka bait-bait syair atau bait-bait qasidah yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ini juga merupakan makna yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti lafadz lahum tahtahum minha mihat wa fawqahum ghawas, itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-41. Lahum min jahannam mihat wa min fawqihim ghawas wa kadzalika najziz zalimin. Mereka mendapatkan di dalam jahannam itu tikar atau alas tidur yang berasal dari api neraka. Di atasnya ada selimut juga dari api neraka. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Demikian pula dalam lafadz min yahmumin sa'adilaluha, itu juga diambil dari ayat Al-Quran, wa zillim min yahmum, ya, dan naungan dari api yang bercampur dengan asap. Ya. Ini potongan dari ayat yang menyebutkan tentang ashabus simal dalam suratul waqiah. Wa ashabus simal, ma ashabus simal, golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri, atau alangkah besarnya apa yang didapatkan oleh golongan kiri ini. Fi samumin wa hamim, mereka berada dalam siksaan berupa angin yang sangat panas. Wa hamim, hamim demikian pula air yang mendidih. Wa dhillim yahmum, dan naungan yang berasal dari api yang bersampur dengan asap yang menghitam. La baridi wala karim, tidak ada kesejukan di dalamnya, demikian pula tidak ada rasa nyaman. Ila akhiril ayah. Ya. Demikian pula dalam makna ta'amuhum min ghislin fiha wa insuku. Ya. Itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 36. Wala ta'amun illa min ghislin, tentang orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari arah kirinya. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari arah kirinya, maka mereka mengatakan, duhai seandainya aku tidak mendapatkan catatan amalan ini. Wa lam adri ma hisabiyah, aku tidak mengetahui hasil dari catatan ini. Ma agni maliyah, hartaku tidak akan bisa melindungi aku. Halaka ani sultaniyah, kekuasaanku hilang. Khuduhu faghulluh, maka dikatakan tangkap dia, belenggu dia. Summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku, kemudian rantai dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ila akhiril ayah. Ya. Maka disebutkan pada ayat setelahnya, wala ta'amun illa min ghislin, pada ayat-ayat setelahnya. Maka di dalam neraka itu mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin adalah sadidu ahli nar alladhi huwa fi ghayatil hararah wa antanir rih. Ya. Adalah cairan yang keluar dari penduduk neraka. yang panasnya sangat panas. Ya. Demikian pula aromanya sangat bau, tidak sedap. Ya. Ya. Ini ghislin. Ya. Demikian pula disebutkan wa in suku hamiman bihi al-amma kana inkhilaluha. Apabila mereka diberikan minum dari hamim, maka itu akan merusak isi perut mereka. Ini juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15 tentang apa yang diminum oleh orang-orang yang di dalam al-jannah, demikian pula penduduk neraka. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sungai yang air minum penduduk surga itu berasal darinya. Kemudian setelah itu menyebutkan apa yang didapatkan oleh penduduk neraka. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamiman faqata'a am'ahum. Ya. Sebagaimana penduduk neraka juga kekal di dalamnya, mereka diberikan minum dari air yang mendidih, cairan yang mendidih yang memutuskan isi perut mereka. Ya. Amaniuhum fihal halak wa malahum khurujun wala mautun kama la fana laha. Ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan, wa nadzau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya. Dan mereka menyeru wahai Malik, malaikat penjaga neraka, sampaikanlah kepada Allah, hendaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian atas kami. Ya. Maka kata Malik penjaga neraka, innakum makithun, kalian akan tinggal di dalam neraka. Ya. Tidak mendapatkan kematian, tidak juga keluar, demikian pula mereka tidak binasa, tidak punah di dalam neraka selama-lamanya. Wal iyadu billah. Maka kata Syekh Zaid bin Hadi dalam sarahnya terhadap qasidah, bait-bait qasidah ini, beliau mengatakan wudi'a hadhil abyatul arba'ah badal abyati sabiqah fi ghayatil munasabah. Diletakkan bait-bait yang 4 ini setelah bait-bait sebelumnya itu benar-benar sangat sesuai. Faqad masya Nadhim rahimahullah ala qaidatil jam'i baina targhib wa tarhib. Maka sungguh Nadhim penyusun qasidah al-Ha'iyah berjalan pada kaidah di mana dikumpulkan padanya antara targhib wa tarhib. Ya. Bentuk memberikan harapan kepada kaum mukminin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari kebaikan di kehidupan akhirah. Demikian pula tarhib, ya. Memberikan rasa takut agar atau untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirah, ya. Wa hadhihi thariqatul Qur'anil Karim. Maka ini adalah metode Al-Qur'anul Karim, kay yakunal abdur raghiban rahiban. Agar seorang hamba itu memiliki rasa berharap, demikian pula rasa takut. Raghiban fima indallah minas thawabil azim. Berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang besar, wa khaifan mimma indahu minal azabil alim. Demikian pula merasa takut apa yang ada di sisi Allah dari azab yang sangat pedih. Wali hadza qala rahimallah. Oleh karena itu rahimallah mengatakan, ini Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami, wa in takunil ukhra fa wailun wa khasarah wa naru jahimin ma ashadda nakalaha. Apabila engkau pada golongan yang lainnya, maka sungguh celaka, maka sungguh merugi. Neraka Jahim sungguh alangkah besarnya, alangkah dahsyatnya siksaan yang ada di dalamnya. Ai wa in kana al-abdu min ahli saqawah, yakni apabila seorang hamba itu termasuk orang yang mendapatkan kesengsaraan, wal iyadu billah, pada hari akhirah, falahul wail wal khasarah, maka dia mendapatkan al-wail, demikian pula al-khasarah. Apa itu al-wail? wal wail ruwiya annahu wadin fi jahannam. Diriwayatkan wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Fihil kafir arba'ina yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha qa'rahu. Maka orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu akan melayang-layang ketika dijatuhkan dari atas sebanyak 40 musim ya, sebelum sampai ke dasarnya ya, sebelum sampai ke dasarnya. Ini salah satu makna yang menafsirkan makna wail ya. Namun riwayat ini disebutkan dalam tahrid hadisnya rawi Ibnu Hibban wal Hakim dalam Mustadrak wa dha'afahu al Albani rahimahullah taala fi dha'ifil jami' as-saghir ya. Dilemahkan oleh Syekh al Albani rahimahullah taala. Wa qad tawa'ada Allahu tabaraka wa ta'ala biwailin asnafan minal mujrimin. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman dengan wail. Apakah itu lembah yang ada di dalam neraka jahannam, atau dengan makna yang lainnya, yaitu azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman pada beberapa golongan. Jadi kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah, faqala ta'ala, maka Allah tabarak wa ta'ala berfirman, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim, thumma yakuluna hadha min indillah, liyastaru bihi thamanan qalila, fawailun lahum mimma katabat aidihim, wawailun lahum mimma yaksibun. Maka celaka, maka binasa orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan itu tulisan mereka. Liyastaru bihi tsamanan qalila. Apa tujuannya? Agar mereka bisa menukarnya dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Maka celaka binasa mereka. Wail akan mereka dapatkan disebabkan atas apa yang mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Demikian pula wail, celaka binasa atas mereka disebabkan karena apa yang mereka usahakan, apa yang mereka dapatkan dari harta dengan sebab merubah-rubah makna yang terkandung dalam kitabullah ya. Maka dalam ayat yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang merubah makna-makna yang terkandung dalam Alkitab. Yang mereka ketika merubah makna-makna tersebut, kemudian mereka tulis mengatakan hadza min indillah, itu merupakan sesuatu yang datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menampakkan yang batil, kemudian menyembunyikan al-haq, karena mereka mengetahuinya. Ya. Apa tujuannya? Dalam keadaan mereka mengetahui makna yang sebenarnya, makna yang hak, mereka sembunyikan yang hak, kemudian mereka tafsirkan yang hak itu dengan yang batil, kemudian disampaikan kepada manusia. Apa tujuannya? Liyastaru bihi tsamanan qalila. Ya. Untuk menukarnya dengan harga yang sedikit dari perkara dunia. Maka dunia itu seluruhnya itu dari awalnya sampai akhirnya dinilai dengan sama nangkolila, dengan harga yang sedikit, apalagi hanya sebagiannya ya. Ya. Maka mereka menjadikan kebatilan yang mereka sampaikan itu sebagai usaha untuk mendapatkan harta yang ada di tangan manusia ya. Dan bentuknya bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam, nanti akan disebutkan. Maka mereka pun berbuat zalim kepada manusia dengan dua hal ya. Yang pertama dengan mentalbis agama ini, kemudian disampaikan kepada manusia yang lainnya, sehingga terjadi tersamaran antara yang hak dengan yang batil di tengah-tengah manusia. Ini kezaliman yang pertama. Yang kedua, menggunakan talbis tersebut untuk mendapatkan harta mereka. Ya. Dan ini lebih buruk kata Syekh Abdurrahman As-Sidi daripada mencuri harta mereka secara langsung. Ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan sebab dua hal ini, ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka binasa untuk mereka disebabkan karena apa yang telah mereka tulis, dari memalingkan makna-makna yang hak kepada yang batil. Yang kedua, wawailul lahum mimma yaksibun. Demikian pula celaka binasa atas mereka disebabkan karena apa yang mereka dapatkan dari harta. Ya. Demikian pula termasuk dari ancaman ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika disebutkan atau ketika beliau menyebutkan ayat-ayat ini dari surat Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79 yang kita bacakan nanti, ya. Beliau mengatakan fa innallaha zammal ladzina yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang merubah kalimat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari makna-makna sesebenarnya. Wa huwa mutanawilun liman hamala al-kitaba wa sunnah ala ma asalahu minal bid'il batilah. Maka ini tercakup di dalamnya orang yang membawa kitabullah, demikian pula sunnah, untuk menguatkan, ya, menguatkan bid'ah yang batil. Wa dhammal ladzina la ya'lamuna al-kitab illa amani. Demikian pula orang-orang, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidaklah mengetahui Al-Kitab kecuali amani. Apa itu amani? Mana amani disebutkan tafsirnya adalah kadzibun. Ya. Ucapan-ucapan dusta dinisbatkan kepada kitab atau dzan, persangkaan. Ya. Apa yang mereka sebutkan dari makna-makna Al-Kitab itu hanyalah persangkaan mereka. Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbur al-Qur'an wa lam ya'lam illa mujarrada tilawati hurufihi. Maka ini tercakup di dalamnya orang yang meninggalkan mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, dan dia tidak mengetahui kecuali hanya sekedar membaca huruf-hurufnya. Masuk dalam celaan ini. Masuk dalam kategori orang yang tidak mengetahui Al-Quran kecuali amani. Hanya persangkaan atau kedustaan disebabkan kepada Al-Quran. Ya. Wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan likitabillah liyanala bihi dunya. Demikian pula termasuk di dalamnya orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya yang menyelisih kitabullah untuk mendapatkan dengan tulisan itu perkara dunia. Ya. Kemudian dia mengatakan innahu min indillah, ini datang dari si Allah. Atau semisal orang yang mengatakan hadza wa syar'un wa din, ini adalah syariat, ini adalah agama. Wa hadza ma'nal kitab wa sunnah, ini adalah makna yang terkandung dalam kitabullah dan sunnah. Wa hadza ma'qulus salafi wal a'immah, ini adalah sesuatu yang difahami dari para salaf, dari para a'immah. Wa hadza min usulitin alladhi yajibu i'tiqaduhu 'alal a'yan wal kifayah. Demikian pula ini merupakan prinsip-prinsip pokok agama yang wajib untuk diyakini. Apakah wajib ain atau fardu kifayah. Wa mutanawilun liman kataba ma indahu minal kitabi wa sunnah. Demikian pula masuk dalam celaan ini orang yang menyembunyikan apa yang ada di sisinya dari Alkitab dan sunnah. Makna-makna yang hak yang dia ketahui dari kitab dan sunnah dia sembunyikan. Li alla yahtaja bihi mukhalifu minal haqqi alladhi yaquluhu. Agar tidak digunakan sebagai hujjah orang yang menyelisih dia, ya, dalam perkara yang benar yang dia ucapkan, ya. Dia sedang berselisih dengan saudaranya, ya. Dia mengetahui saudaranya dalam keadaan al-haq karena dalil yang dia pegang. Nah, pada sebagian dalil yang dia pegang, Dia mengetahui ada dalil-dalil yang lainnya yang menguatkan pendapat saudaranya, namun dia berusaha untuk sembunyikan agar tidak digunakan untuk berhujjah, dijadikan dalil oleh lawannya untuk mengalahkan dirinya, disembunyikan. Wa hadzal umur katsiratun jidda fi ahli al-ahwa jumlatan karrafidah. Maka perkara-perkara ini banyak sekali ya, terjadi pada ahlul ahwa secara umum seperti rafidah wa tafsilan mislu katsirin minal muttasibina ilal fuqaha. Demikian pula pada sebagian perkara, para rincian sebuah perkara, pada kebanyakan orang-orang yang menisbahkan kepada fikih ya. Karena sebagian orang masalah fikih ya, mereka ta'asub dengan madhab ya, ta'asub dengan madhab. Ketika mereka berkenan dengan sebuah madhab, kemudian berusaha untuk menguatkannya, membelanya, berusaha untuk mencari-cari dalil yang menguatkan madhabnya ya, dalam keadaan kebenaran itu pada madhab yang lainnya, terkadang sifatnya demikian ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini semua masuk dalam ancaman ini ya. Orang yang merubah-rubah makna yang terkandung dalam kitabullah, kemudian menukarnya dengan harga yang sedikit dari perkara dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi, wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun likulli affakin athim, celaka binasa atau wail bagi orang yang affakin athim. Apa itu affakin athim? Yaitu seorang yang dusta dalam ucapannya. Athim ya, seorang yang berdosa ya. Disebutkan dalam tafsir ayat ini oleh Ibnu Katsir, affakin fi qawlihi kadzdzab. Affak dalam ucapannya itu ada dusta ya. Khilafun mahin, penyelisian yang hina. Athimun fi fi'lihi wa qilihi kafirun bi ayatillah ya. Berdosa dalam perbuatannya, dalam ucapannya, kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat setelahnya, yasma'u ayatillah tusla alaih, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, dia mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian summa yusirru, maka dia pun terus menerus ala kufrihi wa juhudihi istighbaran wa inadan, terus-menerus di atas kekufurannya, penentangannya, disebabkan karena kesombongan, karena penentangan. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Ya, belum pernah mendengarnya. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka berikanlah berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya. Ini yang berikutnya, orang yang mendapatkan ancaman wail. Ya. Mana wail yang pertama adalah lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah azab yang sangat berat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat setelahnya, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Apabila mereka mengetahui dari ayat-ayat kami sedikit, mereka menjadikannya sebagai tahan olok-olokan ya, maka bagi mereka azab yang sangat hina. Ai idza hafidhu syai'an minal Qur'an kafaru bihi, apabila mereka menghafal sedikit dari Al-Qur'an, mereka kufur terhadapnya. Wa takhadahu sukhriyah wa huzwa, mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, candaan. Ulaika lahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan ya, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dari merendahkan Al-Qur'an ya, mengolok-olok Al-Qur'an. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, larangan untuk membawa mushaf ke negara yang diduduki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. agar Al-Quran itu sampai kepada mereka kemudian dihinakan. Ya. Menjaga agar Al-Quran itu tidak dihinakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ayat yang berikutnya. Satu lagi. Yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi. Wa qala ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Fabi'ayi hadithim ba'dahu yu'minun. Maka celaka dan binasa pada hari itu orang yang mendustakan. Maka dengan pembicaraan mana lagi setelahnya mereka beriman. Ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan kalamullah Al-Quran. Demikian pula pada ayat sebelumnya menceritakan tentang orang yang diingatkan tentang sholat namun mereka mengingkarinya, menentangnya. Ya. Maka dikatakan wailul yauma idzil mukadzibin, celaka dan binasa pada itu orang yang mendustakan. Maka dengan pembicaraan yang mana lagi ya, mereka akan beriman. Karena tidak ada setelah al-haq, kebenaran dari al-kitabullah dan sunnah kecuali kebatilan. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sidi ya, tentang mana fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun abil batil alladhi huwa kasmihi, apakah dengan kebatilan yang itu sifatnya seperti namanya, la yakumu alaihi syubhah fadlan ani dalil, yang tidak bisa menegakkan syubhat, menguatkan sebuah syubhat terlebih digunakan sebagai dalil, amil kalam kulli musyrik ya. Kazabun am yukalimu kullu musyrikin kazabin afakin mubin, ataukah ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik yang itu sifatnya dusta ya, dengan kedustaan yang jelas. Faisa ba'da nur al-mubin illa bijadul umat ya. Tidak ada setelah cahaya yang terang benderang itu kecuali kegelapan. Wala ba'da sid illa qomatil adillah wal barahin ala sidki illa kadib as-sarrah wal ithul mubin. Demikian pula tidak ada setelah sifat kebenaran, kejujuran yang ditegakkan dengannya dalil, bukti atas kebenarannya kecuali adalah kedustaan yang jelas. Alladzi la yaliku illa biman yunasibuhu, yang tidak layak kecuali dengan orang yang sesuai. Maka ketika seseorang diingatkan dengan kitabullah dan sunnah kemudian dia mendustakan, maka tidak tersisa kecuali kebatilan, yang kebatilan itu sesuai dengan sifat orang yang membenarkan kedustaan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu disebutkan dalam surat Al-Mursalat ayat ke-49 sampai 50. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini Syekh Zaid bin Hadi masih menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman wail dengan menyebutkan ayat-ayat yang berikutnya. Kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.